الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد sekarang masuk ke dalil syams wal qamar udah. Dalilul malaika. Dalilul malaika ya. Nah. Dalil bahwasanya malaikat disembah oleh para manusia. Para kuburiyun mengatakan bahwa ada orang yang menyembah kepada para nabi, malaikat tidak boleh dikafirkan. Yang dikafirkan ialah yang menyembah berhala saja, kata mereka. Maka pendapat ini batil, dibantah oleh Syekh. Nah, Pak Imam, takarruf. Ya. Fadal dibaca sini, Pak Imam. Suaranya kencengin dikit, Pak Imam. Wadalilul malaikati. Hey, Pak Imam, dalilul malaika kok malah penjelasannya kemana? Syarahnya langsung baca. Man abada. Ma malaikata maf'ul bih. Al-yawma perhatikan, Syekh di sini menyebutkan bahwa ada orang-orang yang menyembah kepada malaikat, maka dia kafir juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai dalil ada orang yang menyembah malaikat di surah Ali Imran ayat ke-70. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat beserta para nabi sebagai arbab, sebagai rob-rob. Allah tidak pernah memerintahkan demikian. Maka firman Allah Ta'ala ini, kata Syekh Al-Fauzan, kata Syekh, dalam ayat ini menunjukkan ala anna munaka, bahwa ada di sana orang-orang yang man'abadal malaikata, yang menyembah malaikat wan nabiyyin dan para nabi. Wa anna dzalika syirkun. Dan hal tersebut adalah sebagai sebuah kesyirikan. Wa ubadul kuburi al-yawma. Dan para penyembah kuburan hari ini yaqulun. Ya, penyembah kuburan maksudnya orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan keramat. Baik kuburan wali, kuburan kiai, kuburan habib, kuburan ustaz. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan alladzi ya'budul malaikata wa nabiyina wa shalihin laysa bikafir. Orang-orang yang menyembah malaikat, nabi, orang-orang saleh itu enggak kafir. Yang kafir itu yang menyembah berhala, katanya. Ya, maka dibantah di sini dengan ayat tadi. Kemudian dalil anbiya, dalil bahwasanya para nabi disembah. Dalil bahwasanya para nabi disembah, ini ayatnya dibawakan oleh Syekh qauluhu ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ketika Allah berfirman wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummi ilaihi ilaaini min dunillah Kata Allah ke Isa, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah, dua sesembahan yang disembah selain Allah. Kata Isa, qala subhanak, maksud engkau ya Allah, ma yakunu li illa an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak layak bagiku untuk mengucapkan yang tidak hak, tidak layak bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau aku mengucapkannya sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Maha mengetahui yang perkara yang gaib. Nah, di sini coba baca sini. Nah santri, walau baru belajar Al-Jurumiyah belum kelar juga. Nah, coba berani, mesti berani baca. Iqbal. Hada, pelan-pelan Iqbal. Anna ibadatul asnami, mislu ibadatil asnami. Hada, maka hal ini, fihi dalilun, ya. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa anna, ya. Kita memang belum belajar bab anna wa afatuha, ya, santri. Masih belajar sampai nawasib aja. Belum kelar juga lagi. Jawazim. Ya. Tapi enggak apa-apa, kan udah dikenalin dikit-dikit, ya. Bahwa anna ibadatal anbiya'i syirkun. Bahwa peribadatan kepada para nabi adalah syirik. Lihat. Ya. Ada Nabi Isa ditanya oleh Allah, "Kamu mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah yang disembah selain Allah." Kata Nabi Isa, "Subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin." Mislu ibadatil asnam, maka beribadah kepada nabi itu seperti beribadah kepada berhala. Isim yang setelah mislu itu mudhofun ilaihi. Nah, sedikit lagi Iqbal. Fafihi raddun ala man farraqa fi dhalika min ibadati al kubri. Ala min fi dhalika min ubadil kuburi. Fafihi, maka dalam ayat ini juga raddun, terdapat sanggahan, ala man farraqa, bagi orang yang membeda-bedakan, fi dhalika, dalam masalah ini, yaitu dalam masalah beribadah kepada berhala dengan beribadah kepada para nabi. Nah, ini yang beda-bedakan siapa ini? Min ubadil kubur, dari kalangan penyembah kuburan, yang suka datang ke kuburan keramat, minta-minta ke situ. Mereka mengatakan kalau berdoa kepada nabi, orang soleh, ya, beribadah kepada mereka, enggak syirik, enggak kafir. Coba lagi, Aldi. Kalau Aldi, kalau di kelas, bagus. Di sini coba Aldi. Ini sorok udah lewat kita ini bab ini. Af'ala, apa fi'il mudarinya Aldi? Af'ala yufilu, berarti yunkiru. Wa yunkiruna tasmiyata baina ha'ula'i wa yazdumuna anna syirka maqsurun ala ibadati asnami faqat. Wa hadha min al-mubalaghati al-wadihati min nahiyataini. Nah, ya. Ahsan. Walaupun baru belajar Ajrumiyah bab jawazim, mesti berani baca, ya. Baik, fa hadza fihi, maka dalam ayat ini ya, terdapat raddun, sanggahan ala haulai, bagi mereka alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan inna syirka ibadatul asnam, kesyirikan itu hanya beribadah kepada berhala. Wala yusawwa indahum, maka tidak disamakan menurut mereka baina man abadal asnama, antara yang beribadah kepada berhala-berhala, wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan. Tidak disamakan antara yang beribadah kepada para berhala dan yang beribadah kepada para wali, kepada wali, kepada orang soleh. Nah, kemudian mereka ini yungkiru, mereka mengingkari. Apa yang mereka ingkari? At-taswiyata. Menyamakan baina haula, antara mereka, para wali dengan nabi, antara para wali dan orang soleh. Mereka mengingkari, oh gak boleh. Beda hukumnya kalau beribadah kepada nabi dan orang soleh. Apa? Beribadah pada berhala dan orang soleh. Kita berdoa pada orang soleh ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kalau ke berhala, iyalah katanya. Musyrikin dahulu. Ya. Wa yaz'umun, dan mereka menyangka anna syirka, bahwasanya kesyirikan itu maksurun, hanya terbatas ala ibadatil asnami faqat, hanya terbatas pada peribadatan kepada berhala saja. Wa hadha min mughalatati alwadhihah, maka ini adalah di antara kesalahan yang sangat jelas, min nahiyatain, dari dua sisi. Ya. An-nahiyatul ula, ya, sisi yang pertama. Nah, coba tafadhol dibaca di sini, ya. Syekh Hadi. Santri sini udah terkenal belum Pak Hadi? Beliau tuh juga santri di PT Brigistone. Ah, jangan mau kalah berarti di sini. Ah, Somul, Murja'a Somul. Dari dua sisi kesalahannya. Pertama, Allah Jalla wa Ala fil Quran, bahwa Allah Jalla wa Ala fil Quran ankara, mengingkari. Nah, itu tadi fi'il madhi la yunkir, Aldi, ankara. Mengingkari alal jami'i. Mengingkari semuanya, mengingkari peribadatan kepada kubur, mengingkari peribadatan kepada malaikat, para nabi, kepada berhala, diingkari semuanya. Wa amara biqitalil jami'i, dan Allah memerintahkan untuk memerangi semuanya. An-nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, anna nabiyya sallam, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq, tidak membedakan baina 'abidi sanamin, antara penyembah berhala, wa abidi malakin, dan penyembah malaikat, aw rajulin salihin, atau penyembah orang soleh. Ini jelas ya, ada yang menyembah para nabi. Sekarang dalil yang menyembah orang soleh, qauluhu ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimil wasiilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu. Mereka orang-orang yang dan mereka yang mereka seru itu, ternyata yang mereka seru itu, yang disembah itu, ya betahun, mereka sendiri mencari ila rabbihim alwasilata, yang diseru, yang disembah itu ternyata mencari wasilah kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrab, siapakah diantara mereka yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut terhadap azab Allah. Nah, ya. Tafadhal di sini, ya. Mas Patur. man abada. Man abada as-solihina bina asyad-asyad. Wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yad'una ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu. Ila nazalat hadhihi al-ayatu fi man ya'budu al-masiha wa ummaha wa ummuhu. Fa. Ibadun bukan ibad. Ya boleh ibad ya. Ibadun lillah. Ya taqarrabuna ila Allahi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Wa hum 'ibadatu muhtajuna ila Allahi mustaqiluna ilayhi yad'unahu wa yatawassaluna ilayhi bi ta'ati. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, cukup ya. Dalil orang saleh disembah, ya dah. Dalil yang tadi di atas, yakni anna hunaka, bahwa di sana man abada solihin, ada orang-orang yang beribadah kepada orang saleh. Minal bashar, dari kalangan manusia. Maka firman Allah, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum. Mereka yang disembah, yang diseru itu ternyata mencari wasilah menuju Rabb mereka. Siapakah yang lebih dekat? Kira ada yang mengatakan nazalat hadhil ayatu, ayat ini turun fi man ya'budul masiha. Bagi orang, diperuntukkan bagi orang yang beribadah atau menyembah Al-Masih yaitu Isa bin Maryam. Wa ummahu dan ibunda beliau, wa Uzairan dan juga Nabi Uzair. Fa akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annal masiha wa ummuhu Maryam wa Uzairan kulluhum ibadun lillah. Allah mengabarkan bahwasanya masih ibunya Uzair semuanya adalah hamba Allah, yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya, wa yakhafuna adzabah, takut atau khawatir kepada adabnya. Fahum ibadul muhtajun ilallah, maka mereka semua adalah para hamba yang membutuhkan Allah. Muftaqirun, mereka fakir, membutuhkan ilaih, membutuhkan Allah. Yad'unahu, mereka berdoa kepadanya. Wayatawassaluna ilaih, dan mereka ya wayatawassaluna ilaih bita'ah, dan mereka bertawassul ya, kepadanya, kepada Allah dengan ketaatan. Ya bataghuna ila rabbihim alwasilah. Ah, coba Pak Fardi, tafadhal. Yakni al-qurbatun subhanahu wa ta'ala bi ta'atihi wa ibadatihi. Kalau dalun itu nanti isim fa'il. Dalun. Ya. Ini fi'il madinya. Terus fadalla 'ala annahum la yashkuruna lil-ibadati li'annahum basharun muhtajun. Fa fuqara. Nah, terus yad'una Allaha wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu wa man kana kadhalika la yasluku an Nah, apa maksudnya ayat tadi? Yakni al-qurba minhu. Yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Apa maksudnya? Yakni al-qurba, mencari kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi, dengan taat kepadanya, wa ibadatihi dan beribadah kepadanya. Padahal ala annahum, maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu, mereka yang disembah, la yasruhu, tidak layak, tak patut lil ibadati, untuk diibadahi, li annahum basyarun, karena mereka hanyalah para manusia biasa, muhtajun, mereka pun membutuhkan fuqara, fakir, membutuhkan kepada Allah. Yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah, wa yarjuna rahmata, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabah, takut pada azab Allah. Wa man kana kadzalik la yas'u ayyu ibada ma'a Allah. Barang siapa yang kondisinya demikian, maka la yasluh, dia tidak layak, tidak patut ayyu ibada ma'a Allah. Untuk disembah selain Allah. Lah dia sendiri sama kayak kita. Kok disembah? Tak patuh ya, untuk disembah juga. Kayak Nabi disembah. Nabi saja sudah menyatakan innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, saya cuma manusia seperti manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan. Enggak bisa disembah, tak patuh. Baik, al-qaul tsani, pendapat kedua tentang ayat ini. Nah, ada Syekh Budi Zubair ya. Tafadhol antum baca. Nah, al-qawlu as-sani, pendapat yang kedua terkait ayat di atas. Ayat di atas kan, yang disembah ternyata malah mencari wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Gitu kan. Yang disembah justru beribadah pada Allah. Tadi pendapat pertama itu terkait tentang siapa? Isa, ibunya dan Uzair. Nah, pendapat kedua, ayat itu turun, annaha, ayat itu turun, nazara turun fi unasin. Ya, terkait tentang orang-orang yang minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Kanu ya'buduna nafaran minal jin. Yang mereka kalangan musyrikin ini beribadah kepada nafaran. Kepada sekelompok minal jin. Sekelompok jin. Fa'aslama al-jinnu. Nah, tapi jinnya masuk Islam. Nah, loh. Kalau jinnya masuk Islam, penyembahnya tahu enggak? Kan enggak pernah ngelihat jinnya. Nah, maka penyembahnya enggak tahu jinnya sudah masuk Islam. Walam ya'lam haula illadina ya'budunahum bi islamihim. Dan mereka yang beribadah kepadanya, kepada para jin tadi, tidak tahu mengetahui ya perihal jinnya itu sudah masuk Islam. Jinnya mu'alaf. Jinnya mu'alaf. Wa saru yataqarrabuna ila Allah bi ta'atihi. Maka jin-jin tadi yang disembah tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk ketaatan wadro'ah ya. Dan juga dalam bentuk doro'ah. Doro'ah itu masdar, ini doro'ah ya, ketundukan ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketundukan. Wa yarjuna rahmatah, mereka pun takut ya, dan mereka pun berharap kepada rahmat Allah. Ya khabuna adabah, takut kepada adab Allah. Fahum ibadun muhtajuna fukhara'ah, maka mereka adalah para hamba yang membutuhkan, sangat fakir. Layak sukunan dan ibadah, maka tidak layak untuk diberikan ibadah. Ayat kana al-muradu bil ayatil karimah. Apa maksudnya ayat kana al-muradu bil ayatil karimah? Maksudnya apa? Maksudnya ya ayul murad, maksudnya tafsir apapun gitu. Ya, al-murad, maksud dari ayat yang mulia tadi, apapun tafsirnya, baik tafsir pertama atau tafsir kedua, baik itu terkait dengan Isa bin Maryam, ibunya ya Maryam, kemudian Uzair, apakah yang kedua terkait jin yang disembah kemudian jin yang masuk Islam, fa innaha tadullu ala annahu, maka ayat ini semua menunjukkan bahwa la yajuz ibadatus salih, Tidak diperbolehkan beribadah pada solehin, orang-orang soleh, sawa'an kanu minal anbiya'i wasiddiqin. Apakah mereka berasal dari kalangan para nabi atau orang-orang siddiq? Aw minal awliya'i wasalihin, atau dari kalangan para wali dan orang-orang saleh. Fala tajuzu ibadatuhum. Maka tidak boleh beribadah pada mereka. Li'annal kulla ibadun, karena semuanya itu adalah para hamba lillahi fuqara'u ilaih. Semuanya adalah para hamba yang sangat membutuhkan pada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, kata Allah di Al-Qur'an. Kalian yang fakir membutuhkan Allah. Fa kaifa yu'badun? Maka bagaimana ceritanya mereka diibadahi ma'allah di samping Allah yang diibadahi juga? Ya jalla wa ala. Wal wasilatu ma'naha, wasilah itu tawassul, mencari wasilah. Apa sih maknanya? At-ta'at wal qurbu. Ya, yaitu taat dan mendekatkan diri. Fa hiya fil lughah, maka al-wasilah dalam secara bahasa adalah asyai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsudi. Yaitu sesuatu yang yuwassilu, yang akan menghantarkan atau menyampaikan ilal maqsud, kepada sesuatu yang dituju, kepada maqsud. Alladzi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi wal wasilatu ila Allah. Maka sesuatu yang menghantarkan kepada keridhaan Allah, kepada surga-Nya Allah, maka itu adalah wasilah menuju kepadanya. Hadhihi alwasilatu almasyru'ah. Ini adalah wasilah yang disyariatkan fi qaulihi ta'ala ya wabtaghu ilaihi alwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan carilah wasilah yang menuju kepadanya. Nah, tafadhal berikutnya. Ya, Syekh Ainur. Tu'arifullaha bika. Ba'da yulihu, itu dari fi'il mudhari alahha. Ammal muharrifun, adapun orang-orang yang suka mentahrif, memalingkan satu ayat atau hadis ke mana yang lainnya tanpa dalil, dipalingkan, ditahrif ya. Al-muharrifun, dan juga mereka mentahrif. Mereka mentahrif dan mentahrif, merusak. Ya, merusak dalam artian di sini mereka menipu. Wayaqulun, mereka mengatakan al-wasilah, wasilah itu adalah anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i wassalihin wal amwat, itu engkau menjadikan wasitatan perantara dari kalangan orang soleh, dari kalangan wali orang soleh dan orang-orang yang telah mati antara Anda dan Allah, katanya. Ini orang-orang yang menipu ini, merusak agama ini, mentahrif. Ya, cari wasilah, berarti cari wasilah kita menjadikan siapa tadi, perantara dari kalangan orang soleh, orang yang para wali yang telah mati, kita jadikan dia perantara antara kita dengan Allah. Kalau mau berdoa lewat dia. Ya, dia orang benar, dia orang soleh, kita orang salah. Kayak presiden katanya. Udah mulai tasbih. Ya. Allah disamakan sama presiden. Kayak presiden, kita langsung ke presiden, gak terima. Kita orang kecil, wong cilik. Harus lewat perantara. Na'udzubillah min dzalik. Ya, padahal Allah sudah jelaskan, kalau mau berdoa, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku. Langsung astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Taja'alahum wasitatan. Ini masih, ya, akhwan. Taja'alahum wasitatan. Ini masih ma'tuf ya. Ka'an taja'ala. Taja'alahum wasitatan bainaka wa bainallahi liyukharribuka ila Allah Subhanahu. Engkau menjadikan mereka, menjadikan para wali, orang soleh, ya, dan juga orang-orang yang telah wafat tadi sebagai wasitah, sebagai perantara antara engkau dan Allah. Tujuannya apa? Liyukarribuka ila Allah. Supaya mereka nanti, orang-orang soleh tadi, para wali yang telah wafat tadi, mendekatkan diri engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Nah, ini argumentasi kaum musyrikin dahulu tatkala mereka dikecam kesyirikan mereka, dikecam kekafiran mereka, beribadah kepada para berhala berupa orang-orang soleh, mereka ngeles. Mengatakan, "Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka." Kepada para berhala wali-wali ini, kepada para wali yang telah wafat ini, illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Illa liyukarribuna, melainkan agar wali-wali ini yang telah mati ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa makna wasilah indahu indaha ula al-mukharrifin, maka makna wasilah menurut mereka para perusak tadi, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, engkau menjadikan perantara antara kau dengan Allah, sebuah perantara, tu'arrifullaha bika, perantara ini yang akan mengenalkan Allah kepada Anda. Wa tanqulu lahu hajataka. Ya, wa tanqulu ya. Dan para perantara ini yang akan ya mentransfer hajat Anda lahu kepada Allah, ditransfer. Kamu butuh hajat apa? Minta apa? Nanti saya sampaikan pada Allah. Masyaallah. Wa tukhbiruhu anka. Dan dia nanti yang akan mengabarkan kepadanya, mengabarkan kepada Allah angka tentang kau. La ilaha illallah. Allah seolah-olah tidak mengetahui. Allah tidak langsung disembah ini. Ada perantara segala. Karena Allah jalla wa ala la ya'lamu, seolah-olah Allah tidak mengetahui. Au kana Allah jalla wa ala bakhilun, atau seolah-olah Allah bakhil. La yu'ti, tidaklah Allah memberi illa ba'dama yulihu alaih bil wasail. Seolah-olah Allah tidak memberi kecuali setelah yulihu alaih. Seorang hamba yulihu, dia terus-menerus meminta, memelas, merengek kepadanya bil wasail dengan berbagai perantara. Ta'ala Allahu amma yakulun. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan. Walihada, oleh karena itu, yusabbihuna ala nas. Mereka ya menyerupakan Allah dengan manusia. Wa yaquluna Allah jalla wa ala yaqul ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan yang diseru itu, mereka yang disembah itu ternyata mencari wasilah kepada Allah. Padahal ala annatikhadzal wasaiti, maka ayat ini menunjukkan bahwa menjadikan perantara-perantara minal khalqi, dari kalangan makhluk ilallah, masyru'un. Ya, adalah masyru'. Ya. Allah menjadikan perantara-perantara dari kalangan hamba masyru, perkara masyru. Tapi yang mana ya? Kita boleh bertawasul pada tiga hal, yaitu bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Saya datang ke orang soleh, misalkan di sini orang soleh ini syaumul, nah, syaumul, tolong doakan saya di malam hari ketika antum tahajud, di sujud antum, doakan saya syaumul. Ini tawasul nggak? Tawasul, boleh nggak? Boleh. Tawasul apa lagi yang dibolehkan? Tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan amal soleh, ya, sebagaimana kisah para pemuda yang menyelamatkan diri dari badai masuk ke goa, ternyata mulut goa tertutup oleh batu besar yang jatuh dari atas. Maka mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Ya Allah sendiri juga berfirman mengenai orang-orang yang soleh yang berdoa minta diselamatkan dari azab, bertawasul dengan keimanan. Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami telah beriman. Kalau begitu, ampunilah kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Tawasul yang ketiga yang diperbolehkan apa? Dengan asmaul husna. Dengan asmaul husna. Ya. Sebagai mana Nabi bertawasul, ya hayu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Nah, ini Nabi berdoa minta urusannya dibereskan oleh Allah, tidak diserahkan kepada diri beliau walaupun sekejap mata pun. Beliau bertawasul dengan nama Allah, ya hayu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Tapi para ulama menjelaskan, permintaan kita dicocokkan dengan nama Allah. Ya. Kalau kita minta ampun, jangan ya Jabbar. Tapi mintalah dengan nama Allah yang ya Ghafur. Ya Ghafur. Minta rezeki, ya Razzaq. Minta ilmu, ya Alim. Ya. Hamzini taib barakallahu. Karena Allah asna ala ahli. Karena Allah memuji. Memuji orang yang bertawasul tapi dengan tawasul yang masyru'. Tiga hal tadi. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilillah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah menuju kepadanya dan berjihadlah di jalannya. Nah, ya, Syekh Anwar, dapat dong. Min qablu ya, nanti kita yang baru belajar ajrumiyah santri, kenapa dengan domah nanti itu ada mudof, mudofun ilaih yang dihadap, ada mudofun ilaih yang dihadap. Hah? Bisa juga nanti jumlah ayat apa waya buduna min dunilahi, ini mimba bil hikayah bimahali jarrin sebagai mudofun ilaih. Terus waya buduna min dunilahi mala yatukukum wala yatukukum waya buduna ha'ulahi suka'a'una indahulani waladina tafadu min dunihi awliya'a mana'uduhum illa liyati yukarribuna ilawal yulka hadar wa syirkul awwalina wal akhirina sawa'an misawain wa in sammuhu wasilatan bahwa asyirku bi'ainihi wa laysa walaysa huwa alwasilata, karena huwanya adalah dhamir syah. Huwanya adalah dhamir syah. Alwasilah itu sebagai khobar laisa. Terus ya'annu huwa lam yaj'al asyirka wasilatan ilayhi abadan. Wa inna ma asyirku mubaqidun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Inna ma yushrik billahi bacanya. Qalu, mereka mengatakan innallaha amarana an nattakhidha alwasilata ilaihi. Mereka mengatakan Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kami agar kami menjadikan wasilah. Agar kami membuat wasilah yang nanti ditujukan kepadanya. Wal wasilatu mana? Wasilah itu maknanya adalah alwasithah. Perantara. Akadha yuharribuna al-kalima an mawadhihi. Demikianlah mereka mentahrif, menyelewengkan kalimatnya dari tempatnya. Fal wasilatul masyru'ah fil Qur'an wa fis sunnah, wasilah yang disyariatkan di Qur'an dan sunnah adalah at-ta'atul lati taqarribu ilallah. Ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua at-tawassul bi ilaihi bi asma'ihi wa sifatih. Ya, bertawassul dengan kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Tadi juga lagi berdoa, minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Masih hidup dan dia hadir dan mampu menjawab. Ya. Hadir artinya mampu menjawab. Nah, mana tadi sekarang? Amma tawassul bil makhlukin, adapun bertawassul kepada dengan perantara para makhluk, ya. Selain tiga hal di atas, ya, bertawassul kepada Allah bahwa wasilatun mamnu'ah, maka itu adalah wasilah yang terlarang. Wa wasilatun syirkiyah, dan bisa juga nanti terjatuh ke dalam wasilah yang syirkiyah. Tawassul itu ada tiga jenisnya. Tawassul masyru'ah yang disyariatkan, tiga hal tadi. Yang dua mamnu'ah. Nah, yang mamnu'ah ini bisa tawassul bid'ah atau tawassul syirik. Itu aja. Wahiyallati ittakhadaha al-musyrikun min qablu. Nah, tawassul yang syirkiyah ini ialah tawassul yang dijadikan yang kaum musyrikin menjadikannya, menjadikan sebagai tawassul sebelumnya, kaum musyrikin sebelumnya. Mereka, Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna wa haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, mala yadurruhum, sesuatu yang tidak dapat memberikan bahaya untuk mereka, wala yanfa'uhum, ataupun manfaat untuk mereka, wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syafa'una 'indallah, mereka inilah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini juga ya. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai tandingan selain Allah disembah, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hadza huwa syirkul awwalin wal akhirin sawa'un bisawa'in, maka inilah kesyirikan orang-orang dahulu dan orang-orang yang belakangan ini. Sawa'un bisawa'in, sama persis plak gitu. Sama plak. Nah, sama aja. Ya, bahkan kata Syekh nanti ya, terkadang kesyirikan orang zaman sekarang itu lebih parah. Ya. Kalau orang-orang terdahulu ya Allah kabarkan. Apabila mereka sedang berada di bahtera di atas lautan, ya Allah mukhlisina lahuddin. Diterjang badai, ya Allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Nanti kalau sudah kembali ke daratan, syirik lagi. Tapi kalau sekarang lagi dapat musibah pun bisa syirik. Terjadi gunung merapi. Itu kan musibah. Wah, malah membuat syirik. Oh, ini kita mesti sembelih. Ini dan itu buat apa namanya? Penunggu. Wa in sammahu wasilatan, walaupun mereka menamakannya itu sebagai wasilah, bahwa asyirku bi'aini, maka itu adalah syirik, ya syirik itu, maka itu adalah syirik dengan zatnya sendiri. Jadi memang sudah syirik. Ya, bi'aini memang ya hakikatnya itu sudah syirik. Walaysa huwa alwasilata, dan itu bukanlah wasilah allati syara'aha Allah, yang Allah syariatkan. Karena Allah lam yaj'al asyirka, karena Allah tidak menjadikan sebuah kesyirikan wasilatan ilaihi abada, sebagai sebuah wasilah yang ditujukan kepadanya sama selama-lamanya, tidak Allah menjadikan demikian. Wa innamasyirku mub'idun, dan syirik itu hanya akan mub'id, simpail dari apa ada, menjauhkan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik pada Allah, semoga Allah haramkan surga bagi dia, dan tempatnya tidak ada di dalam neraka, dan tidak ada pada orang-orang zalim itu penolong sedikit pun. Fa kaifa yuj'alu asyirku wasilatan, bagaimana ceritanya syirik dijadikan sebuah wasilah di Allah Ta'ala Allah ma'amai kuhu, maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan. Wa dalilul ahjar, wal ashjar, dalil bebatuan dan pepohonan disembah, firman Allah, afara'aytumul lata wal uzza wa manawatu asalisatil ukhra, apakah patut kalian menganggap Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga yang lainnya sebagai Tuhan? Oh, ini belumnya. Wa syahid minal ayah belumnya. Syahid minal ayah belum. Apa imam? Fuqara'u. لفقرهم نعم الشاهد من الآية. Maka poin dari ayat ini bahwa dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ada orang-orang dari kalangan musyrikin yang menyembah orang-orang saleh, karena Allah telah menjelaskan hal tersebut, dan Allah menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh tadi, hum ubadun fuqara, bahwa yang disembah itu pun para hamba dan orang-orang fakir, ya bertakuna ila rabbihimul wasilah, mereka pun juga mencari wasilah kepada Allah. Maksudnya mereka mendekatkan diri pada Allah dengan bentuk ketaatan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Maka mereka saling mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan ibadah. Difaqrihim, karena kefakiran mereka kepada Allah, dan juga karena hajat mereka. Yarjuna rahmata wa yakhafuna adzabah. Mereka takut mereka berharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan barang siapa yang demikian keadaannya, maka dia tidak layak menjadi ilah, menjadi Tuhan yang disembah, yang yuda'a, dijadikan sarana untuk tempat berdoa, wayobat, diibadahi ma'Allah, di samping Allah diibadahi dan dijadikan tempat untuk berdoa. Nah, sekarang dalil ahjar wal asjar, ayatnya sudah dibacakan. Ya, tafadhal di sini. Santri ada yang membaca, tafadhal. Nah, siapa sini? Akbar. Ayo Akbar. Enggak apa-apa salah, Pak. Wa dalilul ahjari wal asjari mudafun ilaihi. ya'budu. Kenapa maksud? Wa ya'budu al-ahjari. Al-ahjara maf'ul bih. Nah, maka dalam dalil ayat ini bihadil ayati, dalam ayat ini dalilun dapat dalil karena hunaka bahwa di sana ada orang yang manya'budu al-ahjar, ada orang yang beribadah kepada bebatuan, al-ahjar, pepohonan, minal muslim. Afaraitum, coba santun lagi nih yang baru belajar ajrumiyah. Hada istifham, ini kaidah hamzah masuk. Hada istifham ingkar. Al-ingkari at-tawbihi. Nah. Kemudian di ayat Afra itu apakah patut? Siapa Lata itu, Uzza, Manat itu nanti disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Maka ini adalah istifham ingkar. Ya, yang mengingkari. Jadi maknanya akhbiruni, kabarkan padaku. Ini adalah min babil istifham ingkar. Bab dari istifham ingkari, pertanyaan yang enggak butuh jawaban, justru untuk mengingkari yang ditanyakan. Ya. Sama kayak ada yang berkata begini, apakah ada sembahan selain Allah? Ini untuk mengingkari kalau ada sembahan selain Allah. Enggak perlu jawaban. Ada pertanyaan ingkari dan taubih celaan. Allah ta'ala. Tafadhal, cepat. Ini sabit, sabit. Ayo sabit. Belajar sabit. Baca. Ah, bitakhfif ta'i ta sabit. An sakhratin mankushat, cari selamat dia disukun-sukunin di wawak-wawak-wawak sata iru yudohi ka'bata wa hawlahu sahatun sadanatun sadanatun min dunillah azza wa jalla wa hiya lisakifin lisakifin wama wal wama wal ahammu minal qaba'ili fakhiruna biha. Kalau baca ya, suaranya pada pelan-pelan ini. Kalau ngomong kenceng-kenceng dah. Jadi bisa. Sombong ketawa lagi. Ya, maka sekarang dalil dari mana tadi, siapa yang baca? Sabit ya, Allata. Allata itu bitakhfif ta. Itu taknya ditakhfif. Takhfif maksudnya apa? Tanpa tasdid. Ya. Allata. Nanti ada yang membacanya dengan tasdid, Lata. Ya. Lata. Baik, dengan tanpa tasdid di itu adalah ismu sanamin fi ta'if, nama sebuah berhala di ta'if. Ya. Huwa ibaratun an sakhratin manqushah. Dan dia adalah sebuah ibarah. Itu dia adalah sebuah nama bagi batu besar yang manqushah. Batu besar yang dipahat, diukir. Alaiha baitun mabniun. Yang di atasnya ada rumah yang dibangun. Walaihi satair. Dan juga punya tirai-tirai. tirai-tirai yudahi al-Ka'bata, yang menyerupai Ka'bah. Kan gitu, di Ka'bah ada tirai-tirainya kan. Wa haulahu sahatun. Dan di sekitarnya ada sahah. Ya, sekitarnya ada terdapat halaman. Wa indahu sadanatun. Dan terdapat itu sadana. Itu apa namanya? Kayak Mbah Marijan itu sadananya Gunung Merapi. Apa artinya, Pak? Juru kunci. Wa kanu ya'budunaha min dunillah, dan mereka menyembahnya. Ya, menyembahnya sebagai sembahan selain Allah. Wa hiya li Saqifin, maka sembahan ini milik penduduk Saqif. Ya. Wa ma walahum min al-khaba'ith. Dan wa ma walahum, dan bukan wal aham ya, afwan salah tadi. Bukan wal aham. Wa ma walahum min al-khaba'ith. Dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya, yufakhiruna biha, mereka merasa bangga dengan memiliki patung tersebut. Wa quri'a, sekarang ada yang membaca ya, lata itu dengan tasdid, bukan dengan takhrif. Mau baca, Pak? Ayat fadal. Wa quri'a aqra'atul lata bi tasdid ta'i ismu fa'ilun. Bismu fa'il. Min lata yaluktu fa'uwa rojulun sholihun. Kana yaluktu sawiqo. Wayut'imu lil-hujjaj. Wayut'imuhu lil-hujjaj. Wayut'imuhu lil-hujjaj. Alamma mata banu ala qabrihi baitan. Wa'arfu alaihi. Wa'arfu. Wa'arfu alaihi. Sata'im. Sata'iru. Sata'iro apa sata'iro? Sata'iro. Fasolu yang berhubungan min dunillahi azza wa jalla hadha huwa latta. Nah, kemudian latta itu dibaca, ada yang membacanya para ulama dengan tasdid. Latta, apa ra'itumul latta. Ya, bitasdidi ta'. Dia ada isim fa'il dari latta ya lutu, latun. Lat, ya, dibacanya lat, latta ya lutu, ya, itu artinya membuat adonan. Jadi lat sang pembuat adonan roti. Warajulun soleh karena ya lutu sawiqa. Nah ini orang soleh yang membuat adonan tepung jadi roti. Wayut'imuhu, dan dia memberikan makan, dia sajikan lil hujjaj, kepada para jemaah haji. Ya, jemaah haji kan, haji ini ibadah yang sudah ada dahulu dilakukan. Ya, syariatnya Nabi Ibrahim. Fala mamata, nah, tatkala si pembuat roti yang dermawan ini meninggal, mereka bersedih. Banu ala qabrihi. Bana wala qabrihi baitan. Maka mereka membuat rumah di atas kuburannya. Wa arkhau alaihi sata'ira. Ya. Dan mereka menutup kuburannya itu dengan tirai-tirai. Fasaru, maka jadilah ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepadanya ya, dengan peribadatan selain Allah. Hadha huwa al-lat. Ini adalah al-lat. Al-Uzza. Uzza. Ya. Biar cepat. Ain, ain, ain. Fi wadi Nakhlah. Marfu lah, wafi. Juhalu litudillahum wa ahli Makkah wa man haulahu. Baik, Al-Uzza sekarang. Uzza itu syajaratun minas salam. Dia adalah pepohonan dari jenis pohon salam. Fi wadi yang ada di lembah Nakhlah. Itu yang terletak di antara Makkah dan Taif. Ya, haulaha di sekitarnya ada beberapa bangunan dan satair, tirai-tirai. Wa indaha sadana, dan dia juga memiliki juru kunci penunggu ya. Wa fiha syayatin, dan juga di dalamnya terdapat setan-setan ya. Yukallimunan nas, yang mengajak bicara manusia. Jadi seolah-olah oh ini bisa bicara nih. Padahal setan itu. Wa yadunnu al-juhalu, maka orang-orang bodoh menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum, bahwa yang mengajak mereka ini, yang mengajak bicara mereka ini adalah huwa nafsu hadzihi syajarah. Adalah pohon-pohon itu sendiri, aw hadzal bait, atau pokok rumah itu sendiri. Alladzi banahu ma'a annalladzi yukallimuhum hiya asyayatin. Padahal yang mengajak bicara mereka adalah setan-setan itu dilahum untuk menyesatkan mereka an sabilillah. Wa kana sadamu di Quraisyin wa ahli Makkah wa man haula. Maka berhala ini milik Quraisy, penduduk Mekah dan yang berada di sekitar mereka. Kemudian manat. Syekh Budi, Budi. Nah, kudet ini saya belum lupa ya. Apakah dia munsharif atau ghairu munsharif? Kalau munsharif ya kudaidin. Kalau dia ghairu munsharif kudaidah. Nanti saya cek apakah dia munsharif atau ghairu munsharif. Terus min indaha, min indiha. Nah, perhatikan. Kemudian manat. Manat dia adalah sakhratun kabiratun, ya, batu, bebatuan besar, ya, yang berada di sebuah tempat yaqa'u, yang terletak qariban, dekat min jabaliku, min jabalik Qudayd, yang dekat dengan gunung Qudayd, antara Mekah dan Madinah. Makanat li Khuza'atil Aus wal Khadraj. Nah, ini berhala ini itu li Khuza'ah, Khuza'ah itu artinya khid'ah, potongan ya. Potongan-potongan berhala ini yang diperuntukkan untuk Aus, suku Aus dan suku Khadraj yang ada di Madinah untuk disembah. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj. Nah, mereka berihram di sisinya, di sisi manat ini ketika haji. Jadi ihram itu dijadikan sebagai miqat berarti mereka. Wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka beribadah kepadanya ya dengan peribadatan yang disembahkan kepada Allah. Fahadhihi al-asnamu as-salasatu hiya akbaru asnamil Arab. Maka tiga berhala ini adalah tiga berhala besarnya orang-orang Arab. Sudah 7:30 lewat. Saya juga mau antar anak sekolah. Jadi cukup. Nanti yang santri kita lanjutkan ala jurmiahnya jam 9 sampai jam 10. Insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.